Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini Kamis 5 September 2019 dibacakan Ahyar dan Kamal. Eksepsi ditolak, penasihat hukum Darmiri siap hadapi pembuktian. Polisi Aceh Barat bekuk 3 pencuri kilang padi. Sidang bos sabu ditunda 5 kali, agenda pembacaan tuntutan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takingon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Banda Aceh menyatakan tidak menerima nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum Darmili atas dakwaan JPU Kejati Aceh terkait kasus dugaan korupsi pada perusahaan daerah Kabupaten Simelu, PDKS dengan terdakwa Darmili. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Juandra dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan sela di pengadilan setempat. Sidang dihadiri JPU Kejati Aceh dan terdakwa Darmili bersama penasihat hukumnya Syahrul Rizal dan Junaidi. Juandra membacakan putusan dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan pada intinya bahwa nota eksepsi penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan karena keberatan yang diajukan tidak terbukti. Karena keberatan penasihat terdakwa tidak dapat diterima, maka kasus ini akan dilanjutkan. Juandra dalam membaca putusan dengan ditolaknya keberatan tersebut, maka Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan pada pembuktian dengan memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti pada Kamis mendatang. Sederalun, Polres Aceh Barat membekuk 3 warga kabupaten itu dalam kasus pencurian 1 mesin kilang padi yang terjadi di Desa Suwakraya, Kecamatan Johan Pahlawan. Dari Melabu, Rizwan melaporkan. Pengungkapan kasus itu disampaikan Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobi Arya Prakasa didampingi Kasat Reskrim Ibtu M. Irsal dalam konferensi pers di Mapolres Kamis hari ini. Kapolres Aceh Barat mengatakan pelaku ditangkap pada 3 September 2019 sekitar pukul 17.30 WIB. Ketiga pelaku adalah MU, warga Suwakraya, MA, warga Masjid Baru, dan MY, warga Suwakraya. Dikatakannya, pelaku mencuri 1 mesin kilang padi milik desa yang terjadi pada 19 Juli 2019 lalu. Kapolres menjelaskan pelaku dijerat dengan pasal 363 JO pasal 56 KUH Pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Sederalun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Loksmawe, Aceh Utara, kembali menunda sidang kasus penyeludupan narkoba jenis sabu 70 kg dan ekstasi 3 kg dari Malaysia ke Aceh melalui perairan Tanah Jambu Aye. Penundaan ini adalah yang kelima kalinya dengan agenda tuntutan. Tim Serambi FM melaporkan. Sidang kemarin dipimpin T. Latiful SH didampingi 2 hakim anggota, Bob Rosman SH dan Maimunsyah SH berlangsung singkat. Setelah membukakan sidang, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara yang dihadiri Hari Citra Kusuma SH, selain itu pengacara para terdakwa Abdul Aziz SH. Penundaan dengan agenda mendengar materi tuntutan di pengadilan negeri setempat sudah terjadi 5 kali. Hal serupa juga disampaikan Kejari Aceh Utara melalui Kasih Pidana Umum Yudi Permana SH terkait penundaan sidang tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BNN, RI, dan Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 72 kg narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di perairan Jambu Aye Aceh Utara dalam sebuah operasi gabungan di Losukun Aceh Utara pada 10 Januari 2019. Pengacara terdakwa Abdul Aziz SH mengatakan, dirinya selalu hadir dalam setiap sidang tersebut. Sidang kemarin kembali harus ditunda karena belum siap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Saudara Lun, pedagang es krim Hermansyah, 42 tahun warga Gampung Alu Ie Itam, Kecamatan Pedawa, Aceh Timur, luka parah di lengannya. Pasalnya lengannya itu dilukai pakai pisau oleh pedagang jambu biji Abdul Hadi, 39 tahun, warga Gampung Besa Seberang, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur. Dari IDI, Seni Henry melaporkan. Kasus ini terjadi di Kampung Senebuk Punti, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, Rabu 4 September 2019 pukul 10.30 WIB. Kapolres Aceh Timur mengatakan saat ini korban dirawat di Rumah Sakit Zubir Mahmud. Sementara itu tersangka sudah diamankan di Mapolsek untuk proses untuk hukum lebih lanjut. Kapolsek mengatakan tersangka akan diproses hukum melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk penganiayaan berat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, dua korban rumah rusak di Desa Lapang Barat Gandapura Birin menerima bantuan masa panik dari Dinsos Birin. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Kadis Sosial Birin, Dr. Andes Murdani mengatakan bantuan masa panik sudah diantar ke rumah masing-masing, sedangkan untuk hal lainnya sedang dicari solusi. Dua korban rumah rusak, yaitu satu unit rumah konstruksi kayu milik Baktiar, 40 tahun, rumah tersebut tertimpa pohon pada bagian tengah. Rumah rusak berat dan tidak bisa ditempati lagi. Satu unit lainnya milik konstruksi kayu M. Nur Ibrahim juga tertimpa bersamaan dengan tumbangnya pohon mangga ke bagian teras rumah. Teras rumah patah karena kedua unit rumah tersebut berdekatan. Dampak besar dalam musibah tersebut, kata Kadis Sosial, Bahtiar bersama istrinya Nurlita dan dua anaknya yaitu Fajar dan Aura terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena rumah mereka tidak bisa ditempati lagi. Musibah itu terjadi saat angin kencang yang disertai hujan menjelang maghrib. Saudara Lun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Malikusale Aceh Utara memprediksi masih akan terjadi hujan ringan hingga sedang dan berawan di sebagian Aceh atau di 6 kabupaten kota selama 3 hari ke depan, yaitu mulai Jumat 6 September 2019 sampai dengan Minggu 8 September 2019. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Sesuai informasi yang di-share melalui grup WhatsApp Info BMKG Malikusale, untuk Jumat besok, hujan sedang akan melanda Aceh Utara. Sedangkan Langsa, Aceh Timur, Loksmawe, dan Bener Meriah hanya dilanda hujan ringan. Khusus untuk Birin, cuacanya berawan. Pada Sabtu 7 September mendatang, hujan sedang akan melanda Birin, Loksmawe, dan Aceh Utara. Sedangkan untuk Bener Meriah, Aceh Timur, dan Langsa hanya dilanda hujan ringan. Terakhir, Minggu 8 September, cuaca di keenam wilayah tersebut, yakni Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Loksmawe Birin, dan Bener Meriah hanya berawan. Untuk suhu, khusus Bener Meriah berkisar 16 hingga 28 derajat Celcius. Saudara Lun, rencana pemerintah menaikkan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan 2 kali lipat mulai 1 Januari 2020 terus menjadi polemik publik. Pemerintah tinggal menunggu payung hukumnya berupa peraturan presiden ataupun perpres untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kompas.com melansir. Nantinya iuran BPJS Kesehatan kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per bulan. Kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per bulan. Sementara itu iuran kelas 3 rencananya naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per bulan. Namun kenaikan iuran kelas 3 belum bisa dipastikan karena ditolak DPR. Pemerintah terlebih dahulu diminta memperbaiki carut marut data keanggotaan BPJS Kesehatan kelas 3 sebelum memutuskan kenaikan iurannya. Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan banjir penolakan. Kritik tajam deras mengalir tentu saja diarahkan kepada pemerintah. Penolakan awal datang dari DPR, sejumlah anggota DPR dari fraksi partai oposisi dan pemerintah kompak menentang rencana pemerintah tersebut. Anggota Komisi 10 lainnya, Elviana dari fraksi P3 juga menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia heran pemerintah justru dengan mudah mau menambah beban rakyat. Derasnya penolakan juga ramai di media sosial. Bahkan beberapa tagar terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sempat menjadi trending topic di Twitter dalam beberapa hari terakhir ini. Tak ambil pusing, meski kritik dan penolakan terus mengalir, namun pemerintah tetap jalan terus dengan rencananya menaikkan iuran BPJS Kesehatan.